Konsultasi Syariah. Hukum penjarahan saat bencana. Pertanyaan: apa hukum menjarah minimarket ketika suasana bencana seperti gempa dan tsunami baru-baru ini? Apakah alasan bencana membolehkan hal itu? Jawaban: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat kaidah yang menyatakan hukum had digugurkan karena alasan syubhat. Hukum had adalah hukuman bagi pelaku kriminal yang sudah ditentukan dalam Islam, seperti potong tangan bagi pencuri. Sementara yang dimaksud syubhat adalah semua alasan yang bisa menggugurkan hukuman, misalnya kelaparan atau ketidakjelasan. Para ulama menegaskan bahwa pencurian atau penjarahan ketika musim kelaparan menggugurkan hukum had. As-Sayrozi, salah seorang ulama Syafi'iyah dalam Al-Muhadzab mengatakan, jika ada orang yang mencuri ketika kelaparan, maka dilihat. Jika makanan masih ada, maka dia dipotong tangannya karena dia tidak butuh untuk mencuri makanan itu. Namun jika dia tidak memiliki makanan, tidak dipotong tangannya. Berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, tidak ada potong tangan ketika musim kelaparan, dan dia juga punya hak untuk mengambil makanan, sehingga tidak dipotong tangannya. Al-Muhadzab. Pada pernyataan beliau di atas, dalam kondisi kelaparan dan langka makanan, orang boleh mencuri. Dan ini yang menjadi salah satu syubhat untuk tidak dipotong tangannya. Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, jika terjadi kelaparan yang mencekam sehingga masyarakat mengalami kondisi terpaksa dan darurat, maka pencuri tidak ada yang melakukan aksinya selain karena alasan darurat untuk menutupi kebutuhan makanannya. Dan wajib bagi pemilik harta untuk memberikan harta itu kepadanya, baik dengan cara membeli atau gratis, ada khilaf ulama dalam masalah ini. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, dan pendapat yang benar, wajib bagi pemilik makanan untuk menyerahkan makanan itu secara gratis, mengingat adanya kewajiban kesamaan sepenanggungan dan menjaga jiwa selama masih mampu dilakukan, dan mendahulukan orang lain dengan makanan di luar kebutuhan pokoknya ketika orang yang membutuhkan dalam kondisi darurat. Dan ini syubhat yang sangat kuat, yang menggugurkan hukuman potong tangan bagi orang yang membutuhkan. Terlebih dia diizinkan untuk memaksa pemilik makanan agar dibolehkan mengambil makanan yang cukup untuk mengatasi kelaparan. I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kondisi membutuhkan, tidak sampai batas darurat, tidak kami jumpai adanya pernyataan dari ulama yang membolehkan pencurian. Artinya, pencurian tetap dilarang sehingga tidak menghilangkan dosa mencuri. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, darurat termasuk syubhat yang menggugurkan hukuman had. Darurat membolehkan manusia untuk mengambil harta orang lain sesuai kebutuhannya untuk menghindari resiko kematian dirinya. Kondisi hajat atau kondisi butuh lebih ringan dibandingkan darurat. Hajat adalah semua keadaan yang menyebabkan kesulitan besar, karena itu bisa dijadikan alasan syubhat untuk menggugurkan hukuman had. Namun ini tidak menghalangi adanya ganti rugi maupun hukuman ta'zir atau hukuman selain had. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Penjelasan para ulama terkait kondisi hajat dan kondisi darurat di atas hanya berlaku untuk pencurian dalam bentuk makanan atau semua hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Adapun properti lainnya yang tidak berkaitan dengan pertahanan hidup seperti televisi atau perabotan, hukumnya seperti hukum asal, yaitu dilarang untuk diambil. Demikian, Allahu a'lam.